berjoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garang dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai gadis, duhai ratna, tiada petaka beruntung kasih. Bila sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Garang dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Cinta abadi. Wahai gadis, duhai ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Bersemi dari SMA. Garis dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh gadis, oh rata, cintamu abadi. Wahai gadis, duhai rata, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh gadis, oh ratna, cintamu abadi. Wahai gadis, duhai ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh gadis.